Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab as-siddiq, bab usidqi, bab tentang siddiq. Wa makna as-siddiqu, dan makna siddiq kemarin disebutkan adalah mutabaqatul khabar al-waqi', berkesesuaiannya antara berita dan kenyataan. Kecocokan antara apa yang diberitakan dan kenyataan. Kalau ada sebuah kabar, berita yang sampai kepada kita, itu bisa jadi beritanya itu benar sesuai dengan kenyataan, atau bisa jadi jauh dari kenyataan. Kalau berita tersebut benar, namanya khabarus shidq. Berita yang membawanya itu berita orang yang benar. Tapi kalau berita tidak sesuai dengan kenyataan, maka orang yang membawa berita itu namanya kadzib, pendusta. Dan sudah disebutkan jenis-jenis golongan para orang-orang yang mereka itu bukan termasuk golongan siddiqin. Orang yang riya, orang yang berbuat syirik, orang munafik, termasuk mubtadi'. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan di dalam Islam. Kenapa orang yang melakukan kebid'ahan dalam Islam bukan orang yang shodiq? Karena dia menampakkan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan barakallahu fikum. Kita masuk pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bersikap siddiq, jujur. Ya. Makna siddiq tadi telah disebutkan Dan sekarang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan sekaligus mengkhabarkan tentang as-sidq. Yang pertama, surat At-Taubah ayat 119. Yang pertama, barakallahu fikum. Dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Ya. Ayat ini diterangkan oleh Syekh. Hadihil ayatu nazalat ba'da zikri kisati salasati allazina khalafu an ghazwati Tabuk. Surat At-Taubah ayat 119 adalah ayat yang disebutkan setelah kisah tiga orang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang Tabuk. Tiga orang itu dalam hadis yang sahih adalah Ka'ab bin Malik. Dia adalah bernama Ka'ab ibni Malik. Yang kedua, Murarah ibnu Rabi'. Dan yang ketiga, Hilal bin Umayyah. Ya, itu kisahnya disebutkan dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, wa minhum Ka'ab ibn Malik alladhi sanadkuru hadithahu insyaAllah. Nanti akan disebutkan kisahnya. Dikisahkan. Kana haula'i salasatu hina raja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Dikisahkan tiga orang ini, siapa tadi? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Ya. Tiga orang ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, wa kanu qad taqallafu anha bila udhrin. Nah, tiga orang ini tertinggal, tidak ikut berangkat perang memerangi orang musyrikin. Baik. Dan mereka itu tidak berangkat tanpa ada alasan. Ya, kalau tidak berangkat ada alasan, maklum. Seperti tidak sholat berjamaah di masjid karena ada alasan sakit yang tidak mungkin berangkat ke masjid, maklum. Kalau ya, atau karena hujan yang deras tidak ada atau tidak memungkinkan, mungkin hujannya menjadikan kalau berangkat bajunya, celananya basah sehingga sulit dia sholat berjamaah, memberatkan bagi dia, intinya masyaqqah fi, bagi dia uzur sholat di rumah. Ya, boleh bagi laki-laki seperti itu. Nah, tiga orang sahabat ini kata muallif tidak berangkat perang Tabuk tanpa uzur. Wa akhbaru ar-rasulah alaihi salatu wassalam bi annahum la udra lahum fa khalafahum ay tarakahum. Maka tiga orang ini menghabarkan kepada Rasul SAW bahwa mereka tidak ada alasan sehingga tidak berangkat. Kalau yang lain ada alasan, wah saya begini dan begitu, saya begini dan begitu, Rasulullah SAW menghukumi secara zahir saja. diterima. Sudah, sampaikan alasannya. Dihukumi zahirnya, kenyataannya urusan mereka dengan Allah. Ya. Adapun tiga orang ini, tidak ada alasan. Ya. Maka tarokahum, Nabi menunda. Menunda tobatnya mereka. Ya, fa makna wa ala salasatil ladzina khullibu ay taraku wa lam yabit fi sya'nihim li annal munafiqin lamma qadima ar-rasul alaihi salatu wa salam min ghazwat Tabuk ja'u ilayhi yatadiruna ilayhi. Artinya tiga orang ini dibiarkan tentang urusan mereka. Karena orang-orang munafikin setelah Rasulullah SAW datang ke Medina dari perang Tabuk, orang munafikin jauh ilaihi ya'tadirun, datang mengungkapkan uzurnya ya, kepada Nabi. Wa yahlifuna billah, bahkan bersumpah, wallahi ya Rasulullah, saya tidak berangkat karena ini dan itu. Ya. Adapun tiga orang ini tidak mengungkapkan alasannya. Nah, mereka datang dan mengungkapkan uzurnya, alasannya kenapa tidak ikut perang, jumlahnya kurang lebih 80 sekian orang. Datang, menyampaikan, ada ikut perang ya Rasulullah, karena demikian. Waktu itu Nabi SAW datang langsung ke masjid. Begitu pulang dari Tabuk, masuk masjid, sholat. Dua rakaat. Ya. Lalu orang-orang yang tadi tidak ikut perang datang lapor, saya tidak ikut perang demikian ya Rasulullah. Ya, satu persatu mengungkapkan alasannya. Sholat dua rakaat, Nabi duduk di masjid, salam, datang orang yang mengungkapkan alasannya. Kurang lebih 83 sampai 89 orang. Ya, maka Nabi menerima alasannya secara zahir. Ya sudah diterima. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima uzur mereka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wastaghfarolahum, memohonkan ampun untuk mereka. Ya sudah. Ya. Adapun tiga orang ini barakallahu fikum datang dan tidak mengungkapkan alasannya. Padahal kata Ka'ab bin Malik, wallahi demi Allah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'ukhriju min sakhati bi uzri. Demi Allah, kalau saya duduk berhadapan selain dengan Anda wahai Rasul dari penduduk dunia ini, niscaya aku bisa mengungkapkan, saya akan bisa menyelamatkan diri saya dengan mengungkapkan argumen-argumen, alasan-alasan yang tidak bisa dibantah. Walaupun dusta alasannya. Kenapa? Laqad a'taitu jadala. Allah telah memberikan kepada saya, Ka'ab bin Malik, orang yang pandai berdebat. Nah, lawan bicaranya kalah semuanya. Walakinni wallahi laqad alimtu anni la'in sa'ah la'in haddastu kal yawma haditsa kadzib tardha bihi anni la yushikanallahu yushituka alayya. Tapi demi Allah, ya, kata Ka'ab bin Malik, karena saya hari ini berhadapan dengan engkau, kalaupun saya berbicara dengan ucapan dusta, engkau ridho. Tapi saya takut. Saya takut kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya kepadaku karena saya berdusta. Duru. Perhatikan di sini. Yang lain gampang ngomong ini dan itu, Rasul menerima saja. Ridho sudah, biarin. Tapi ini Ka'ab bin Malik tidak. Saya takut kepada Allah kalau sampai berkata dusta. Saya akan jujur. Padahal aku ini orang yang diberi oleh Allah kehebat bisa berdebat, dan bukan hanya bisa, orang yang jago berdebat. Ya, tapi karena berhadapan beliau, Nabi SAW dan turun masih di turunnya wahyu, beliau jujur, saya tidak ada alasan. Maka Nabi mengatakan, adapun ini ditunggu. Anzalallahu hadhihi al-ayah, Allah turunkan surat At-Taubah 95 ya, dan 96. Barakallahu. Naam. Inilah kejujuran Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Jujur. Sahabat itu orang-orang demikian, jujur. Nanti kita akan tahu apa hasil dibalik kejujuran. Kalau kaidah orang zaman sekarang kadang nek jujur, hancur. Na'udzubillah. Sedangkan kalau jujur, wah, hancur saya. Na'udzubillah. Itu bukan kaidah yang datang dari Islam. Kalau kisahkan dalam surat At-Taubah 95-96. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijzun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasikin. Sayahlifuna billah, mereka pasti akan bersumpah. Nah, Allah memberitahukan kepada nabinya, mereka yang di hatinya tidak memiliki kekokohan dari keimanan, mereka akan bersumpah atas nama Allah. Lakum kepada kalian, idzan qalabtum ilaihim, apabila kalian kembali dari kepada mereka, yakni ulang dari perang Tabuk. Litu'ridu anhum fa'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Fa'ridu anhum, berpalinglah kalian dari mereka. Innahum rizzun, sesungguhnya mereka itu kotor. Ma'wahum jahannam, tempatnya jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan apa yang mereka lakukan, usahakan. Yahlifuna lakum, dan Allah bongkar hati-hati mereka yang bersumpah tapi sumpah palsu. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah atas nama Allah di hadapan kalian, litardaw anhum, agar kalian ridho kepada mereka. Seolah kalau di hadapan Nabi SAW bersumpah, wallahi, saya beralasan demikian. Ya, sudah diterima. Urusan batin mereka, serahkan kepada Allah. Itulah. Nabi menghukumi zahir saja. Maka kata Umar bin Khattab, nahkum bi zahir, fasara'ir ilallah. Langsung menghukumi orang zahirnya saja. Urusan batin, urusan dia dengan Allah. Berani bersumpah, berani berhadapan dengan Allah. Kalau dia dusta, itu urusannya dengan Allah. Walaupun kadang dirugikan kita dengan dustanya dia. Tapi dia nanti langsung berhadapan dengan Allah. Fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin, maka Allah tidak ridho terhadap orang fasik. Ya. Ini orang-orang munafikin yang jumlahnya tadi kurang lebih 83 sampai 89 orang. Amma haula'i as-salasatu fasadaku rasulah alaihi salatu wassalam wa ahbaruhu fi annahum laisa lahum uzrun. Adapun tiga orang ini, siapa tiga orang ini? Rahmat, Ka'ab bin Malik, yes, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Adapun tiga orang ini, barakallahu fikum, mereka mengkhabarkan kepada Nabi SAW, laisa lahum udhrun, tidak ada alasan. Fa'arja'ahum Rasulullah SAW khamsina laylatan, maka Rasulullah SAW menunda menunda uzur mereka, menunda permasalahan mereka sampai 50 hari. Ya, selama 50 hari itu tidak diberi salam. Ketemu, lengos. Ngasih salam, tidak dijawab. Ini namanya hajar. Dibaikot. Ya, ini orang dibaikot. Kenapa? Apa karena dia sebab keluar dari Islam? Bukan. Dia orang Islam, baik, bagus. Namun, melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas. Orang Islam sedang berjuang mati-matian membela Islam, kok tidak berangkat tanpa alasan? Seharusnya berangkat, kecuali ada uzur. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk mendiamkan. Bukan mendiamkan maksudnya dia demakan dimasukkan. Tapi kalau dia berjalan di pasar, tapi para sahabat sudah diberitahu kalau ketemu dia jangan jawab salamnya, jangan beri salam. Ya. Berlangsung selama berapa hari? 50 hari. Satu bulan pun jul. Berapa? Berat sekali. Padahal betapa cintanya mereka terhadap Nabi SAW. Sampai Ka'ab bin Malik dikisahkan ketika sholat, milih di belakang Nabi SAW. Harapannya nanti kalau assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi melihat wajahnya. Tapi ternyata apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tidak lihat. Kita sendiri kalau disikapi seperti itu oleh orang yang kita cintai, kira-kira gimana? Aduh, berat sekali. Orang yang kita cintai kok menjauhkan diri dari kita? Berat. Itulah Rasulullah SAW. Sehingga Ka'ab bin Malik selama 50 hari, 50 malam tadi, barakallahu fikum, benar-benar kondisinya sangat sempit hidupnya. Sampai datang surat dari Raja Ghatafan. Ya. Informasi ini sampai kepada orang kafir juga. Di Madinah sedang terjadi pembaikotan 3 orang. Dikirim surat. Set. Dikasih tahu oleh Raja Ghatafan ini. Sudah. Kalau kamu dibaikot seperti itu di kota Madinah, sini pindah ke negeri kami. Enak di sini. Orangnya baik-baik di sini. Ayo kesini aja. Kayak di situ, di baikot, ketemu enggak kasih salam. Rat kamu, ayo pindah sini aja. Kurang lebih demikian inti dari surat tersebut. Ka'ab bin Malik itu mikir, yang manggil itu raja. Kira-kira kalau raja fasilitasnya bagaimana? Wis mau ngapling di mana enggak siapkan tuh. Hah? Karena punya fasilitas. Dia berpikir orang mukmin, agama lebih dicintai, suratnya dipegang, dimasukkan tungku, dibakar. Ini dijadikan dalil oleh para ulama kita, rahimahumullah, bolehnya membakar buku yang menyesatkan, yang merusak iman. Tuh. Maka kalau buku-buku porno dibakar, bagus. Boleh dengan dalil ini. Kitab-kitab yang menyesatkan umat dibakar, boleh. Bahaya itu. Buku porno aja boleh, apalagi buku yang menyimpang dari akidah Islam. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, kisah Ka'ab bin Malik membakar surat Raja Ghatafan ke tunggunya. Allahu a'lam. Kembali kepada cerita. Kisah 3 orang ini. Setelah 50 hari dibekot dan dikasih salam. Jadi ini boleh. Kecuali kalau perkara duniawiyah. Dalam hadis, la yahillu li muslimin ayajuru akahu faqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini dalam perkara-perkara yang sifatnya tadi tidak cocok dalam urusan perkara duniawiyah dengan si A. Si A karepnya begini, si B karepnya seperti itu. Sudah janji mau bayar utang tanggal sekian, belanjani. Sehingga marah. Begitu ketemu, lengos. Nesuh saya. Nesuh, ya. Lengosin aja, biar tahu rasa saya ini lagi butuh. 3 hari. Tapi kalau permasalahan agama seperti ini, kata ulama, boleh. Sampai dia tobat. Allahu a'lam. Selanjutnya, setelah 50 hari berjalan, hatta daqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai daqat menjadi sempit bumi ini, bima rahubat, padahal bumi itu sangat luas. Wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu allama alja'a minallahi illa ilaihi. Dan mereka jiwanya pun menjadi sempit. Dan tidak beranggapan tidak ada tempat bersandar dari Allah Azza wa Jalla kecuali kembali kepadanya saja. Sempit rasanya. Tidak ada teman yang bisa diajak bicara. Sampai istrinya saja, istrinya diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan. Murarah, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah itu. Apa kami disuruh mencerai istri kami? Tidak. Tidak dicerai. Ditinggalkan. Istrinya jangan hidup dengan mereka. Tinggalkan. Sampai turun wahyu dari langit. Istri-istri mereka pun meninggalkan. 3 sahabat mulia. Dan Murarah itu menangis terus di rumah. Nangis. Bukan nangis tidak punya uang ya. Nangis ditinggalkan oleh orang-orang dicintai. Masya Allah. Sehingga terasa sempit hidup mereka. Wa an thumma anzalallahu taubatahu alaihim. Baru kemudian Allah turunkan taubatnya mereka setelah berlangsung 50 hari. Pada waktu subuh turun ayat bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Baik, itu firman Allah Ta'ala tadi. Surat At-Taubah ayat 117-119. Wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai pada akhir ayat. Wattaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Kata Ka'ab bin Malik begitu turun ayat ini, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qat ba'da id hadani Allah al-Islam a'zam fi nafsi fi sidki. Demi Allah, saya belum pernah mendapatkan nikmat setelah nikmat hidayah Islam, nikmat yang lebih besar kecuali nikmat saya bisa jujur di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejujurannya menjadikan buah. Allah hargai dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Jadi jujur di akhirnya nanti membuahkan nikmat yang luar biasa. Ceritanya diabadikan. Ya, tapi cerita yang baik, bukan cerita yang jelek. Ceritanya diabadikan dalam Quran. Ka'ab bin Malik. Iya. Turun ayat ini. Sampai kemudian beliau itu bajunya dilepas. Saking gembiranya itu dilepas bajunya, nih untuk kamu sedekah. Saking senangnya. Senangnya luar biasa. Padahal waktu itu tidak ada pakaian yang lebih baik yang dimiliki kecuali itu. Tapi sebagai ungkapan kegembiraan dia berikan. Setelah itu para sahabat datang menemui, memeluknya. Ya, ikut bergembira karena Allah Ta'ala telah menerima taubatnya. Iya. Iya. Para hadirin dan para pendengar sekalian. Ya. Itulah kisah tiga sahabat. Dan nanti akan dirinci lebih lengkap pada pembahasan berikut. Suma qala ba'da dzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullah ma'as-shadiqin fa amara Allah ta'ala al-mu'minin bi ayyatakullah wa yakunu ma'as-shadiqin la ma'al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin untuk bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan agar selalu bersama orang yang jujur, bukan orang yang dusta. Ya, bersama ahlu sunnah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah menjadikan ayat ini agar kita selalu berjalan bersama orang-orang yang menempuh jalan manhaj ahlu sunnah. Ya, karena ahlul bid'ah tidak pernah jujur dalam menempuh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai pada ayat ini. Semoga Allah Ta'ala memahamkan kepada kita baik apa yang kita kaji dan memberi barokah untuk kita semuanya. Segala salah kurang. Mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.